إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم. Insyaallah pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi Wassunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada Kitabus Shalah dan juga telah memasuki bab yang pertama berkaitan dengan definisi sholat. Telah kita jelaskan makna sholat secara bahasa dan secara syariat. Mengulang sedikit pelajaran yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya sholat secara bahasa artinya ad-du'a, sementara secara syariat sholat adalah ibadah dhatu aqwal wa af'al makhsusah, suatu ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Muftatahatun bittakbir wa muftatamatun bittaslim, dibuka atau dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup atau diakhiri dengan salam. Nah, kemudian kita pun telah jelaskan keutamaan salat, di mana salat merupakan umudul Islam, tiangnya Islam. Bahkan salat merupakan rukun Islam yang sangat ditekankan setelah syahadatain. Keutamaan yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya tanpa pelantara. Allah langsung memwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat Jibril. Utamanya lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi SAW untuk melaksanakan sholat ketika beliau berada di tempat yang sangat tinggi, yaitu di langit, di Sidratul Muntaha. Nah, begitu juga dilihat dari sisi waktu, zaman. Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan salat kepada Nabi dan umatnya dalam peristiwa yang sangat bersejarah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan merupakan malam yang paling mulia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam Mi'raj. Nah, Dan kalau dilihat dari sisi jumlah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan satu kali sholat. Akan tetapi 5 kali sholat dalam sehari semalam. Bahkan sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan diwajibkan 5 kali sholat dalam sehari semalam. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai amalan yang besar ini, yaitu sholat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya senantiasa melaksanakan sholat, tersibukkan dengan sholat. Nah, hal ini pun dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang sering melaksanakan sholat. Bahkan ketika beliau tertimpa suatu perkara, baik kesedihan, musibah atau yang lainnya, beliau segera untuk melaksanakan sholat. Nah, kembali kepada kitab yang kita bahas. Wa qad jaa'a fi fadliha wal hadsi 'alayha ahadisu katsirah. Dan sungguh telah datang tentang keutamaan sholat dan hasungan untuk melaksanakannya hadis-hadis yang banyak. Minha, di antara hadis-hadis tersebut, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat-salat yang 5 waktu. Nah, Jum'at menuju Jum'at lagi, Ramadan menuju Ramadan lagi, sebagai penghapus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Di sini menyebutkan tentang keutamaan sholat 5 waktu. Di antara keutamaannya sebagai penghapus dosa-dosa. Ketika seseorang sholat subuh, menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan antara ba'dal isya sampai subuh tersebut. Ketika dia sholat duhur, menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan setelah sholat subuh sampai datangnya waktu zuhur. Begitu juga sholat asar. Ketika seorang melakukan sholat asar, maka menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan di waktu zuhur sampai asar. Kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya, begitu seterusnya. Nah, begitu juga Jum'at menuju Jum'at lagi. Ketika seorang melakukan sholat Jum'at, maka menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan setelah Jum'at sebelumnya sampai Jum'at yang dia melakukan sholat tersebut. Ini di antara bentuk penghapus-penghapus dosa. Dan juga Ramadan menuju Ramadan lagi. Ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, ini bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan setelah Ramadan yang lalu sampai sekarang ini. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya pada asalnya kebaikan-kebaikan secara umum ini bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Dan juga Rasulullah mengatakan wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Nah, akan tetapi khilaf di antara para ulama, apakah semua kejelekan-kejelekan ini hapus, baik dosa-dosa besar ataukah dosa-dosa kecil, ataukah hanya dosa-dosa kecil saja. Sebagian ulama berpendapat, yang dimaksud dengan penghapus dosa-dosa di sini, dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Sebagian lagi mengatakan, menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Dan wallahu'alam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, yang dimaksud menghapus dosa-dosa adalah dosa-dosa kecil. Kenapa? Dikarenakan kalau kita perhatikan lanjutan hadis tadi, majtuni batil kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, maknanya, ketika seorang melakukan sholat yang lima waktu, maka dosa-dosa kecil yang dia lakukan akan hapus. Nah, sementara dosa-dosa besar ini membutuhkan taubat. Taubat terhadap dosa-dosa tersebut. Nah, di sini pun menunjukkan bahwasannya penghapus dosa-dosa itu bukan hanya taubat saja. Ternyata penghapus dosa-dosa itu banyak. Seperti hanya amalan-amalan yang kita sebutkan tadi. Salat lima waktu, Jumat menuju Jumat, Ramadan menuju Ramadan. Ini sebagai penghapus dosa-dosa. Atau musibah yang menimpa seseorang sebagai penghapus dosa-dosa. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala haznin wala ghammin hatta syauqah yusaquha illa kafarallahu anhu khatayah. Tidaklah seorang muslim tertimpa kesedihan, gundah gulana, kecapean, keletihan, sampai duri yang menusuk dirinya merupakan penghapus dari dosa-dosanya. Sehingga di antara ucapan yang kita sampaikan kepada orang yang sakit, la ba'sa tahur, insyaAllah. Tidak mengapa, tahur. Sebagai pensuci, penghapus dosa-dosa, insyaAllah. Nah, begitu juga syafa'ah makbulah. Syafa'at yang diterima di akhirat nanti bisa menjadi penghapus dosa-dosa. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang khawarij, di mana mereka berpendapat penghapus dosa-dosa itu hanya taubat saja. Kalau tidak bertaubat, maka dia kafir. Nah, adapun ahlu sunnati wal jamaah berdasarkan keterangan-keterangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan bahwasanya penghapus dosa-dosa itu bukan hanya taubat saja. Di samping taubat, ada sebab-sebab yang lain yang bisa menghapus dosa-dosa. Di antara yang kita sebutkan tadi, amalan-amalan soleh. Begitu juga musibah yang menimpa seseorang. Begitu juga syafaat yang diterima di akhirat nanti. Ya, ini sebagai penghapus dosa-dosa. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih tentang keutamaan salat. Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'un. Apa pendapat kalian? Kalau seandainya ada suatu sungai, di depan pintu salah seorang di antara kalian, kemudian dia mandi 5 kali dalam sehari di sungai tersebut, apakah akan tersisa sesuatu dari kotoran? Qalu la yabqa min daronihi syai'un. Para sahabat mengatakan tidak akan tersisa sedikit pun dari kotoran tersebut. Yeah. Bisa digambarkan seseorang di depan pintu rumahnya ada sungai yang mengalir, yang bersih. Kemudian dia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari. Nah, apakah akan tersisa suatu kotoran? Tentu jawabannya tidak. Bisa jadi kalau mandi hanya 1 kali 2 kali saja bersih badannya. Ternyata perumpamaan yang sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 5 kali dia mandinya. Apakah akan tersisa suatu kotoran? Nah, para sahabat mengatakan tidak akan tersisa kotoran sedikit pun. Qala fadzalika matsalu shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotaya. Rasulullah, yang demikian itu seperti salat yang 5 waktu. Menghapuskan dosa-dosa dengan salat yang 5 waktu tersebut. Ya subhanallah. Nah, kita melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam, perumpamaannya bagaikan orang yang mandi 5 kali sehari di sungai yang ada di depan pintu rumahnya, membersihkan dosa-dosa. Nah, perumpamaan yang sangat indah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita perhatikan banyak hadis-hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan-perumpamaan. Dan ini di antara bentuk metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat perumpamaan-perumpamaan. Dan ada contoh yang lainnya. Rasulullah memberikan perumpamaan tentang teman yang baik dan teman yang jelek. Masal jalisis soleh wa jalisis suka hamil misk wa nafil kir. Permisalan teman yang baik dan teman yang jelek. Bagaikan seorang pedagang minyak wangi dan seorang pandai besi. Diumpamakan oleh Nabi SAW. Teman yang baik, perumpamaannya seorang penjual minyak wangi. Kalau kita mendekatinya, nah, minimal kita membeli minyak wangi, atau kita diberi hadiah minyak wangi, atau minimalnya kita mendapatkan wangi yang sedap darinya. Yeah. Ada pun teman yang jelek diumpamakan bagaikan pandai besi. Nah, kalau kita mendekatinya, apakah percikan apinya membakar baju kita? Nah, menjadi berlubang atau mungkin mengenai kulit kita? Atau minimalnya kita mendapatkan bau yang tidak sedap darinya? Nah, dan masih banyak lagi perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada pembahasan, wad-daranu al-wasikh. Makna ad-daran dalam hadis tadi adalah al-wasikh, kotoran. Nah, bahkan kalau kita perhatikan hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya. Awal pertama kali yang dihisab kepada seorang hamba di hari kiamat nanti adalah sholat. Amalan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat. Nah, pembahasan yang ketiga, wujubuha, kewajiban sholat. Wa fardiyatuha ma'lumatun bil kitabi was sunnati wal ijma' al ma'lum min ad-dini bidarurah. Kewajibannya telah ma'lum, diketahui dari Al-Kitab dan juga As-Sunnah dan juga Al-Ijma'. Nah, al-ma'lum min ad-din bidarurah. Ya. Sesuatu yang harus dan sangat diketahui dalam agama ini. Nah, seorang muslim yang tidak mengetahui kewajiban sholat, dipertanyakan keislamannya. Nah, dikarenakan perkara yang mesti diketahui oleh seorang muslim. Qala ta'ala, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Fi ayatin kathiratin min kitabillah. Pada ayat-ayat yang banyak dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan aqimus shalah, tegakkanlah salat. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةِ. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, supaya mereka menegakkan sholat. Ya. Ini antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang kewajiban sholat. وَمِنَ السُنَّةِ. Dalil dari sunnah Nabi SAW, Hadisul Mi'raj, hadis tentang kisah Mi'raj. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Wa fihi, dalam hadis tersebut, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Salat itu 5 kali dalam sehari semalam, tapi sebanding dengan 50 kali. Nah, di mana 1 kali dibalas dengan 10 kali. Ya. Walaupun perbuatannya itu 5 kali dalam sehari semalam, tapi timbangan di akhirat nanti bagaikan 50 kali dalam sehari semalam. Nah, wa fi sahihaini qawlu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu an sara'il islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ucapan Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya kepadanya tentang syariat-syariat Islam. Di antaranya, khamsu salawatin fil yawmi wa laylah. Di antara syariat-syariat Islam, yaitu 5 kali sholat dalam sehari semalam. Qala sa'ilu hal 'alayya ghairuhunna? Berkata penanya, apakah wajib kepadaku selain dari salat yang 5 waktu? Qala la, Rasul mengatakan tidak. Illa an tatawwa'a, kecuali engkau melaksanakan salat tatawwu', salat sunnah. Nah, Sehingga salat yang diwajibkan dalam sehari semalam hanya 5 kali saja. Ya. Adapun selain itu sifatnya sunnah. Ya. Kecuali ada salat-salat yang berkaitan dengan sebab. Nah, ada yang hukumnya wajib. Seperti misalkan tahiyatul masjid. Khilaf di antara para ulama. Ya. Ada sebab, yaitu masuk masjid. Nah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Nah, begitupun salatul Eid. Ya. Ada sebabnya, yaitu Eidul Fitri, Eidul Adha. Ya. Khilaf juga di antara para ulama, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل. Salat itu wajib bagi seorang muslim yang telah balig dan berakal. Nah, fala tajibu al kafir, tidak wajib kepada orang kafir. Dikatakan orang kafir walaupun mereka melaksanakan salat tidak akan diterima salatnya. Kenapa? Dikarenakan tidak didasari dengan keimanan. Ibadah apa saja yang tidak didasari dengan keimanan, tidak akan terima. Keimanan ini merupakan syarat yang paling utama diterimanya amalan seseorang. Nah, sekalian mengatakan, man amila salihan min dhakarin au unsa, wa huwa mu'min. Barang siapa yang melaksanakan amalan-amalan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman. Disyaratkan dalam keadaan beriman. Maka kalau demikian akan mendapatkan keutamaan. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami balas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Nah, ya, si orang kafir sekali lagi, ibadah-ibadah yang mereka lakukan tidak akan terima. Infak, sodakoh yang mereka lakukan tidak akan terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang mendapatkan balasan di dunia. Ya. Tapi tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidaklah yang menghalangi untuk diterima sedekah-sedekah dan infak-infak mereka melainkan dikarenakan mereka mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Wala shaghir, begitu juga shaghir, ya, anak kecil tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat. Nah, ya. Sekali lagi, kewajiban sholat bagi seorang muslim dan juga balig. Nah, ada ciri-ciri balig bagi laki-laki, bagi perempuan. Nah, bagi laki-laki di antaranya ihtilam, mimpi. Nah, atau tumbuh rambut kemaluan. Ya, atau berusia 15 tahun. Kalau bagi perempuan di antara cirinya dia haid. Nah, wal majnun, tidak juga bagi orang yang gila. Ya, orang yang gila tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'an qalam an salasah, diangkat pena dari 3 orang. Ya. Dan artinya tidak dicatat dosa-dosa yang mereka lakukan. Anin na'im hatta yastayqidha. Yang pertama, dari seorang yang tidur sampai dia bangun. Nah, orang yang tidur kalau dia melakukan suatu dosa, dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang tidur ngigo misalkan. Dia mengucapkan ucapan-ucapan kesyirikan misalkan. Ucapan kekafiran. Ya. Atau perbuatan-perbuatan dosa yang lain, maka tidak dianggap sebagai suatu dosa. Nah, yang kedua, wa anil majnun hatta yufiq, dari orang gila sampai dia sadar. Nah, selama dia masih gila misalkan, maka tidak dicatat dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, ada juga sebagian orang yang dia gilanya itu jadian. Ya, sehari gila, sehari tidak misalkan. Ya, ketika minum obat misalkan, tenang, sadar. Ya, nah, ketika habis obatnya, kembali kepada kegilaannya. Yang semacam ini, ketika dia dalam keadaan sadar, maka berlaku hukum-hukum syariat kepadanya. Dosa-dosa yang dia lakukan dicatat sebagai suatu dosa. Tapi ketika dia melakukan dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan gila, dosa-dosa yang dilakukannya tidak dicatat. Wa anis saghir hatta yablugha. Yang ketiga, dari anak kecil sampai dia balig. Nah, anak kecil melakukan dosa apapun tidak dicatat sebagai suatu dosa. Ya. Kecuali kalau dosa-dosa yang berkaitan ya, dengan manusia yang lainnya, nah, menzalimi, mengambil harta dan sebagainya, maka wali hendaknya menanggungnya, ya, mengembalikannya, ataupun yang semisalnya. Walakin yu'maru bihal awlal li tamami sab'i sinin wa yudrobuna ala tarkiha li asrin. Akan tapi, anak-anak diperintahkan untuk melaksanakan sholat ketika sempurna 7 tahun. Ya. Kalau sudah 7 tahun, nah, maka hendak diperintahkan sholat. Nah, kalau sebelumnya mungkin ya diajari, nah, bagaimana cara melaksanakan sholat. Kalau belum sholat, usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun misalkan. Nah, ya, maka masih wajar. Ya. Tapi kalau sudah 7 tahun, perintahkan. Kenapa? Dikarenakan usia 7 tahun ini, keumuman seseorang telah mumayiz, telah tamiz. Ya. Bisa mengetahui mana yang baik, mana yang jelek. Tahu mana yang cantik, mana yang tidak. Nah, usia 7 tahun. Nah, sudah mulai diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Dan tentunya bukan sekedar perintah saja. Sholat nak, misalkan. Tapi di sisi lain, orang tua pun hendaklah dia mengajari bagaimana kaifiah tata cara sholat yang benar. Bahkan lebih daripada itu, hendaknya orang tua memberikan contoh kepada anaknya tersebut. Jangan sampai orang tua merintahkan anaknya sholat, orang tuanya tidur tidak sholat. Nah, orang tua memerintahkan anak sholat tepat waktu, bersegera melaksanakan sholat, sementara orang tuanya lalai, ya, mengundur-undurkan sholat, menunda-nunda sholat. Nah, wayudrobuna ala tarkiha li asrin. Dan mereka dipukul dikarenakan meninggalkan sholat ketika usia 10 tahun. Ya. Di sini menunjukkan boleh orang tua memukul anaknya. Nah. Tapi pukulan yang tidak memberikan bekas. Ya. Dan juga menjauhi bagian wajah. Pukulan sifatnya mendidik. Nah, memberikan peringatan. Ya. Dan juga disini menunjukkan bahwa orang tua dibolehkan memukul anak itu ketika usia 10 tahun. Adapun di bawah 10 tahun, maka orang tua hendaklah menjauhi pukulan kepada anak-anak. Nah, sedikit lagi. Paman jahadaha aw tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang mengingkarinya atau meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ya. Barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir. Ini ijma' ulama sepakat. Nah. Barang siapa yang meninggalkannya, kalau dia meninggalkannya dalam keadaan mengingkari kewajibannya, jelas kafir. Tapi kalau dia meninggalkannya dalam keadaan bermalas-malasan atau menyepelekan masalah sholat, ini khilaf di antara para ulama. Nah, sebagian ulama berpendapat hukumnya kafir. Ya, seperti hanya pendapat Ibn Mubarak, Imam Ahmad, dan juga pendapat jumhur ahli hadis atau para ulama, atau jumhur para sahabat. Pendapat orang yang meninggalkan sholat walaupun dia bermalas-malasan hukumnya kafir. Nah, berlayar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya fa'in tabu wa aqamu sholah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din, apabila mereka bertobat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka mereka itu saudara-saudara kalian seagama. Ya. Kalau menegakkan sholat di antaranya. Nah, dan juga ucapan ahlu jannah kepada ahlu nar mengatakan, masalakakum fi saqar. Ya. Apa yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, kami tidak melakukan sholat. Kami bukanlah orang-orang yang melakukan sholat. Nah, ya. Dan juga hadis Nabi SAW ketika menyebutkan larangan memberontak kepada kaum muslimin. Nah, qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum, wa Rasulullah, tidakkah kita memerangi mereka? Memerangi penguasa-penguasa yang zalim? Kata Rasulullah, la ma aqamu fikumus shalah. Jangan, selama mereka menegakkan salat. Ya. Walaupun dia zalim, mengambil harta rakyat misalkan, ya, menyiksa rakyatnya, tapi kalau mereka masih menegakkan sholat, tidak boleh memberontak. Ya. Mereka masih dinyatakan muslim. Dan yang ucapan Abdullah bin Saqiq radhiyallahu ta'ala anhu, lam yakun ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an tarkuhu kufrun ghairus shalah. Para sahabat Nabi SAW tidak memandang sesuatu yang ditinggalkannya suatu kekafiran selain sholat. Nah, ya ini pendapat kebanyakan para sahabat. Ya. Kita kembali kepada kitab. Wartadda an dinil Islam. Yang meninggalkan sholat, maka dianggap murtad dari agama Islam. Riqawli SAW berdasarkan sabda Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami kaum muslimin dengan orang-orang musyrik kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ini pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, hadis yang lain, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Diriwayatkan Imam Bukhari, antara seorang muslim dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Nah, dan Umar bin Khattab mengatakan, la hadda fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man lam yusalli fala dina lahu. Barang siapa yang tidak sholat, maka tidak ada agama baginya. Ya. Dianggap murtad. Dianggap kafir. Orang yang meninggalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Tadi kita bahas tentang keutamaan sholat dan juga kewajiban sholat. Dan hukum bagi orang yang meninggalkan sholat. Kesimpulannya, orang yang meninggalkan sholat, kalau dia mengingkari kewajiban sholat, misalkan sholat itu enggak wajib bagi saya, wajibnya bagi kalian saja. Saya sudah mencapai derajat wali. Saya sudah mencapai derajat ma'rifat. Sudah mengenal Allah. Enggak wajib sholat bagi saya, wajib bagi kalian. Ini bisa kafir. Mengingkari kewajiban sholat. Nah, atau sholat itu wajib nanti kalau sudah tegak khilafah Islamiyah. Baru wajib sholat. Sekarang enggak ada wajib ke sholat. Ya, maka ini pun bisa kafir. Mengingkari kewajiban sholat. Nah, yang kedua, meninggalkan sholat dikarenakan bermalas-malasan dan meremehkan amalan sholat. Ya, tidak mengingkari kewajibannya. Dia menyatakan salat wajib, tapi malas melakukannya. Ini khilaf di antara para ulama dan pendapat yang kuat hukumnya kafir. Nah, ini pendapat kebanyakan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain berdasarkan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, dari Al-Qur'an, Sunnah, bahkan ucapan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.